pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 21 Juli 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Hujan lebat terus guyur Aceh Selatan. Bupati bantah lamban tangani longsor. Akademisi Turki dilarang ke luar negeri. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Bupati Aceh Selatan T. Sama Indra membantah penanganan longsor di ruas jalan nasional Banda Aceh Medan, Lamban. Menurutnya penanganan sangat cepat terutama mengingat longsor yang terjadi cukup parah. Dari Tapatuan, Taufik Zaz melaporkan. Ia mengatakan, waktu itu Bupati berada di lokasi dan melihat langsung penanganan yang dilakukan petugas dibantu personel TNI Polri. Jadi, tidak benar jika dikatakan penanganannya lamban. Demikian juga dengan banjir bandang sebagaimana yang diberitakan, banjir yang terjadi merupakan banjir lewat bukan banjir bandang. Terpisah, tokoh pemuda Meke Iswan Dianto yang ditanyai Serambi menyangkut banjir malah membantah pernyataan Bupati Hati Sama Indra. Menurut Iswan Dianto, banjir yang melanda Meke itu merupakan banjir bandang karena laju airnya cukup tajam dan ikut menyeret kayu-kayu ke pemukiman penduduk. Iswan Dianto juga meminta pemerintah untuk segera melakukan normalisasi di aliran sungai dimaksud karena kondisinya sudah terlalu sempit dan mendangkal. Sudarlun, akibat terjangan badai yang melanda kawasan pesisir barat selatan Aceh sejak beberapa hari terakhir, aktivitas penerbangan dari Bandara Udara Internasional Kuala Namu Medan dan Bandara Cutnya Adinagan Raya menuju Simelu ikut terganggu. Dari Melabuh, Dedi Iskandar melaporkan. Sunardi selaku petugas Wings Air mengatakan, penyebab pembatalan penerbangan adalah cuaca buruk. Jika dipaksakan, mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga membenarkan dampak dari hal ini menyebabkan banyak calon penumpang yang tidak bisa diterbangkan dan terpaksa dialihkan penerbangannya ke hari yang lain, serta menunggu situasi cuaca kembali normal. Ada juga penumpang yang membatalkan penerbangan mereka karena khawatir cuaca yang masih belum membaik. Sudarlun, pihak berwenang Turki untuk sementara waktu melarang semua akademisi melakukan perjalanan ke luar negeri. Larangan ini diberlakukan setelah gagalnya kudeta militer minggu lalu dan saat ini Turki melakukan pembersihan di tubuh pemerintahan dengan lebih dari 50 orang ditangkap, dipecat atau diberhentikan sementara. BBC Indonesia melansir. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengetuai rapat di Dewan Keamanan Nasional dan Kabinet di Ibu Kota Ankara. Ini adalah pertama kalinya sejak ia kembali ke Turki setelah percobaan kudeta pada Jumat lalu. Sejauh ini sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat Kementerian Pendidikan sudah diminta mengundurkan diri. Turki memperluas pembersihan di tubuh sektor pendidikan karena ingin membasmi yang dianggap sebagai pendukung Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh sebagai otak percobaan pemberontakan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sekitar 50 jiwa lebih korban kebakaran yang selama ini menempati kompleks pasar tradisional Semayam di Kampung Serbajadi Nagan Raya hingga Rabu hari ini dilaporkan masih mengungsi. Hal ini setelah 20 kedai kelontong milik mereka musnah terbakar Selasa dini hari sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun seluruh harta benda termasuk barang dagangan milik puluhan pedagang rata dengan tanah karena tidak bisa diselamatkan saat kejadian. Tidak hanya itu, sebanyak 3 unit sepeda motor milik pedagang yang berada di lokasi kejadian juga tidak luput dari jilatan api. Total kerugian dalam musibah ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah lebih. Camat Darul Makmur Said Marzuki mengatakan, sebagian pedagang yang mengungsi tersebut saat ini juga mengungsi ke rumah sanak saudara yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia juga memastikan kondisi kesehatan korban musibah kebakaran juga dalam keadaan sehat meski masih berduka atas kejadian tersebut. Sudarlun Majelis Nasional Prancis telah memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat di negara tersebut selama 6 bulan ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah serangan truk di Nice minggu lalu yang merenggut korban jiwa 84 orang dan melukai sejumlah besar lainnya. BBC Indonesia melansir. Kondisi darurat mulai diberlakukan setelah serangan teror di Paris pada November tahun lalu yang menewaskan 130 orang. Perdana Menteri Manuel Valls mengatakan, Prancis perlu mengantisipasi terjadinya kembali serangan mematikan meskipun ada tindakan pencegahan dari pemerintah. Dalam pidatonya di Majelis Nasional, Valls mengatakan, Prancis perlu belajar untuk hidup dengan ancaman. Perpanjangan kondisi darurat ini disetujui Rabu pagi dan diberlakukan sampai akhir Januari 2017. Ini merupakan perpanjangan keempat yang diajukan oleh Parlemen Prancis dan keputusan ini harus disetujui oleh Senat. Sudarlun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membantah putusan Majelis Hakim Internasional People's Tribunal kasus 1965. Putusan itu yang menyebut bahwa tindakan kejahatan kemanusiaan berupa genosida terjadi pada peristiwa 1965. Kompas.com melansir. Menurut Luhut, jumlah korban yang tercantum dalam putusan tersebut tidak bisa dibuktikan secara sah berdasarkan hukum. Putusan Majelis Hakim Internasional People's Tribunal kasus 1965 menyebutkan ada 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pasca peristiwa 1 Oktober 1965. Dari putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan negara Indonesia bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hakim Ketua Zack Jacob mengatakan pemerintah Indonesia harus meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban. Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 21 Juli 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sudaralun, wassalam.